ku tulus sayang dan cinta kamu. Lihatlah diriku, dengarkanlah aku. Tinggalkan dirinya, tak penting bagimu. Kini ada aku, gantikan dirinya. Percayalah padaku, aku lebih darinya. Aku tak seperti dirinya, aku tak sebodoh mantan kekasihmu. Tak mengerti cinta, tak mengerti dirimu. Aku lebih sayang padamu, dan akan aku buktikan kepadamu. Jika aku tulus sayang dan cinta kamu, dunia tak penting lagi bagimu. Dunia tak layak mendapatkanmu. Aku yang akan menggantikannya. Akulah yang terbaik bagimu. Aku tuh